Syahadah Muslim boga syahadah geus nu datang ka kula mah aya ngaranan ti Kanjeng Nabi ka anu ka anu ka anu ka anu ka anu tapi kula aya cukup jang ka surga mah eta ge. Coba nu meunang di majalah nang di koran di zahai dafa syaitonuhu saya kuhu saya tonun guru nasihatan. Ih, nu mentek sing hade, mentek ngaji hadis teh ujung-ujung nama jang menang sumbangan, yang proposal, ada nih abu projek yang proposal teturun. Aduh, lawan menturun macam ni geser bapak. Aja tu kedulian ku bupati ada proposal nak naik hezo jasa masya Allah tu menang sambarangan. Selama orang aja hadis tete itu soal silsilah na majane dan riwayatkan baik cak guru. Namun orang itu soal sanad na ngariwayatkan ingsu beda. Orang ngaji Bukhari atau manggih di mana lantaran can pernah ngaji khusus hadis dan riwayatkeun bae. Tapi mun geus pernah ngaji hadis mah ngariwayatkeun ingsun. Eta mah sakadar istilah maca nu pernah ngaji jeung nu teu pernah ngaji. Geus sararieuna nu pernah ngaji mah lantaran aya doktrin-doktrin, aya kakuduan-kakuduan. Duh hese. Ngaji Bukhari mun hayang khusus boga ijazah khosoh kudu 7 kali tamat. Boro-boro 7 kali kagarag sakali ge geus nundutan bae. Seulai deui, heulai deui. Tek ngaji Bukhari mah ku guru dijelaskeun mun urang kabeneran di dinya kacai teu ngadenge tulis. Tulis lantaran kudu ngadenge ti dituna sami'tuhu sami'na. Ha kitu kan haddas hasdasani haddasana. Namun teu neukeung di mana. Tegese ngaji hadis mah sing hade kumulurah mengisilok dibaca-baca aja hadis lagi. Saya pernah mendengar. Itu sabira lurah. Tambah jangan ngajalar gende. Ujung-ujung nama sana jangan ngahadis Quran. Gede KSF PTI nya nama. ujung-ujung nama kos kiai Golkar kajen ngadis kajen ngomong Quran kaya ujung-ujung nama tu pulus-pulus kene itu mah di lugar di liger doang nama. Gala Zahir Jabir bin Samurah kungsi Kanjeng Rasul didatangkan hiji lalaki geus maot di gotong ulun yang songkeun ka Kanjeng Nabi si lalaki eta teh katala nafsu membunuh diri di maqam masyaqis sukururuhit jamparing. Kumaha tah tinggal nyalatin bae apa Kanjeng Nabi nyalatin falam yusalli alaih Kanjeng Nabi mbungan nyalatin teh Kanjeng jelema nu boga hutang geulog nyalatin Kanjeng Nabi mah jelema nu bunuh diri mbung kos di urang kiai teh pilih-pilih munusugi diola ngurus-urus lamun susah bak siapa diola eta ke Golkar kalarit rawuh muslimun ngariwayatkeun gaya hadis Imam Muslim duh masyaallah nu bunuh diri teh tibaheula datang ka guari loba jasa ya Allah ya Rabbi lantaran geus teu mahi di otakna urusan teh leuwih gede batan kapasitas otak sehingga mudah teu kuatin ku gede hutang teh gede kahayang penampungan seetik ai pemasukan ngan saukur sajuta sabulan ai cita-cita hayang meuli Fortuner ya otomatis mudah. Hai kayaan pas-pasan awakna jeung beungeutna hayang kawin hayang kanu geulis. Hayang ka artis zawijni, zawijni. Ieu ada modal. Kudu ngukur tangtung wae jeung kurang karawang mah. Ngukur tangtung bae ai beungeut geus kieu mah beungeut perang wayahna weh. Kawin tetek kudu nu geulis-geulis geus atuh asal aya napasan bae geus. Ya Allah ya Rabbi. Tapi ai waris mah tu Allah ye nu ngatur, kadang-kadang nu kasep pamajikanna jore, kadang-kadang nu geulis salakina jore. Tah ngarepkeun kitu urang teh. Alhamdulillah. Ai nukasep kawin ga nugelis mah tamah pariuk mengekeke batuh tamah pas tamah ye kebeneran banget jore urang ye lalaki ayo menang ke nugelis jarang terjadi tapi ya Allah ya Rabbi balmanal ijmali utawi gilaiki kumana gang bangsa ijmal kodilu nabzahu utawang kangabono inga wakil kodili kuin istahala. Amun amringa alal gen ya gadil zalika ing mangkono mangkono kotlu bahwa maga utawi ya gadil gafirun iku kang kafir mun jelema ngabunuh diri tekadna memang halal gitu telantaran geus teu kuat tetea kafir kumana wa ilam yasahila zalika bahwa fasikun sanajan lalamun te wa ilam yasahila lalamun raming halal gen ya gadil zalika ing mengkono kotu bahwa kaudaya gadil fasikun iku kang fasik terjadi di mana ya di mana baik gede hutang te kuat bunuh diri tapi tengah halal gen ngente kuat be fasik itu gini urusan dagang aduh ya hayang mah gede tuh pilitik baiklah hayang mah isin bunuh diri tapi tengah halalkan pasek mun halalkan kafir ilantarannya nah hayang gegeran cik bahasa Kanjeng Nabi mah hayang ngegerakan paeh padahal urusan aing penuh ngatur teh paeh mah dalamunnya nah hayang gegeran bertindak bunuh diri mun asa halal kafir. Dari sama urusan kos gitu mah, ieu mah frustasi diputuskan ku kabogohna. insyaallah kasa kadar diputuskan ku ka bogoh nginum baygon ceknya nama wah susu meureun baygoy diinum modal termasuk perang kebenang bunuh diri mah tetep bae teu meunang kajenteng lompat ka dieu lompat ka ditu ge tetep bae teu meunang ulah diniatan bunuh diri mah pokona mah berjuang ngalawan musuh-musuh Allah adapun bae geus eta mah urusan Allah adapun urang bunuh diri tetep bae teu meunang motif kumaha bae oge yeuh nu dimasalahkeun ku ari bom bunuh diri eta teh teu meunang eta nanaonan teh teh geus kitu teh sok wae perjuangkeun sakemampuan urang tanpa bunuh diri. Kondaraga Rasulul Karim teman-teman ninggal sabar Rasulul Karim Rasul dang moya salat alaihi nyalati ingat sepatil radan kenara nyigali gari gariya gadwalian kuatil an misli fali saking umpama bagawan kuatil mentakang yang nabi tenyalatin supaya ulah terjadi kedua ketiga dan selanjutnya. Oh, ku kangjing itu di salatan bungai-ngai bunuh diri besi itu di salatan ku kangjing Nabi tah di zaman kangjing kos gitu untuk menjaga. Jadi berarti gitu dar ulma pasti dasukna sebab dina agama mengandua hiji jalbul masalih kadua dar ulma pasti. Sedangkan dar ulma pasti mukaddamun ala jalbul masalih. Teka hari tina tu pernah mondok mah kajian yang macam memondok bayalan bukan siat tu marondok teka hari tina teh nadi kakos gitu macam kaya ngi mondok aduh siat kadi tu kau pondok yang Haji Pendi wakonsalah alaihi lan teman-teman nyalati alaihi ngadu sekot dia sabah sahabat tu sahabat radiyallahu anhum ganilar benuh sabah Allah sahun saking sahabat Lialayun panabila salatin darapun yang tahara dan pendam dan kubur ya katil kalanara dan salati tapi kangjing Rasul marentah ke sahabat majung salatin tetap supaya ulah dikubur tanpa disalatin pasik ba salatin baik tahlilulab jiwata ikilaiki gurayan gangbang salabat bimasyaki sojamu miskosin tapi masyarakat ikut jamai laban miskosin wawalan wadaya miskos daigun lasun hariyudun ruruhid gang ambagal hirbati kaya tumbak dalam misali alaih ayah hukubatan lahu karna aranyiksa lahu gaduh katil waradan ligari ilan kena nolak kadalian katilan mitifali saking umpang mapagawian katil bikul hadith tapi gila iku bagi hadis ada mursalatil hakim iku orang nyolati hakim ala gadil ini gak ada sayang ke ngaburun nafsa ingat lagi gadil ulah hakimah ulah nyolatin wali guri ilan kadualian hakim kiai-kiai ulah ayu sholia yang segini nyolati hakim alaihi ingat desa gadil lima rahun nasai kena barangkang usgari wakin wing mazabai mim nasai anda Rasulullah yang satu anekan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kualaikum wajabakan yang Rasulullah ama'an nama falau salih alaih nabanudha ingsun maikum maka orang nyalati ingsun ingata saqatil ustafadu maka dan amri faedah min hajallahu sasaki ikillah asru anak gawarang satu nilian gitu kan yang Rasulullah iku salih alaih nyalati ya gairi ingata saqatil selian kangjing Rasul dipersilakan bahasana ama anak mafalau soliale kuring mahmal nyalatin berarti maneh masilahkan nyalatin kanu buka hutang kangjing Nabi matara nyalatin mah ulama anjen mah ulas bay nyalatin mentak nu bagus mah kiai mah kuari ulah nyalatin tanya ulah ngeridit ente ya buka hutang ente di bank kabang buka hutang temun buka hutang ulah nyalatin hampir baru gak hutang kabeh gua rima oh pemasukan sholawat ke kiai Nabi Hurairah Allahu'alam bisawab.